Mitra Bisnis, dalam kasus Bank Century, Budiono mengatakan Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik, yang setelah diselamatkan membuat Indonesia lolos dari krisis ekonomi global dan tumbuh tertinggi kedua di dunia. Pemerintah bukan membailout, tapi pengambil alihan saham. Namun menurut Yusuf Kalla, tidak ada krisis ekonomi global, dan Century bukan bank gagal, tapi justru di-bailout oleh pemerintah pada awalnya 630 miliar, namun berkembang menjadi 6,7 triliun yang dirampok oleh pemiliknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom senior Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda soal ini? Saya melihat keterangan yang ada, yang pertama dari Pak Yusuf Kalla dalam kedudukannya sebagai wakil presiden pada waktu itu. Beliau mendapat laporan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Tetapi oleh Pak Budiono mengatakan yang sedikit berbeda kan, sesudah berjalan beberapa jam ada rapat. Sehingga yang pertama, supaya jangan cari kemarin dulu, ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Pak Budiono. Pertama, bahwa bank itu akan diserahkan ke LPS kan dengan nilai tertentu oleh pemerintah, sekitar 600 miliar ya, 670 miliar kalau nggak salah, hanya persis. Tetapi angkanya itu meningkat setelah itu di LPS. Nah, inilah yang dari dulu merupakan perdebatan, dan saya berpendapat pertama, ini ada tingkat yang menjelaskan ada penumpang gelap atau ada perampok gelap, dan itu ada peningkatan jumlah, tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah, tidak seperti yang diinginkan oleh pemilik bank. Nah, ini satu hal yang saya pikir fokus ke sana dulu kan, kenapa bisa terjadi peningkatan ya. Yang kedua menyangkut kebijakan kan. Kebijakan itu, apakah kebijakan itu tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain, ya? Itu yang harus dilihat kan. Kalau kebijakan itu bisa terbukti tidak ada rekayasa untuk tujuan tertentu, maka si pelaksana kebijakan saya pikir tidak menjadi persoalan, tidak perlu dipersoalkan. Tetapi kalau dalam pembuatan kebijakan itu dilakukan dengan sengaja supaya uangnya misalkan bisa meningkat untuk membailout ya, itu tentu menjadi persoalan hukum. Jadi kalau saya sekarang sudah semakin jelas melihat persoalannya, saya dulu selalu beranggapan ada penumpang gelap ini juga yang harus dicacat dulu kan. Dari 2, sekian triliun menjadi 6,7 kan, saya pikir ini dulu dicacat. Kalau ke kebijakan kan bisa perdebatan macam-macam nanti yang akan keluar kan. Uang itu kan nggak mungkin begitu saja uang dengan jumlah sebegitu keluar kan pasti ada catatannya itu. Siapa yang otoritas untuk itu? Karena dikatakan dari Bank Indonesia kan ada limitasi. Kalau uang sekian siapa yang harus menyetujui kan, ada itu shopnya itu kan, ada prosedurnya itu ada. Sekarang dengan Pak Budiono dan Pak Yusuf Kalla sudah memberi penjelasan, ada dua bagian di situ, bagian kebijakan dan bagian pelaksanaan kebijakan. Bagian pelaksanaan kebijakan sudah jauh menyimpang, walaupun kebijakan itu sendiri menjadi pertanyaan kan. Penumpang gelap dulu antara 2,1 menjadi 6,7 itu kan 4,6 kan, udah akan jelas itu kan. Ya itu yang saya katakan, jangan dibawa lagi ke sana. Kalau ke sana membuat itu cuma kacau kan, karena ini sudah pendapat yang bisa diperdebatkan. Karena bisa saja semua itu punya argumen bahwa sensitivitas kita karena krisis yang dulu bisa terjadi. Tetapi ada satu hal yang menarik kan, bahwa pagi laporan ke Yusuf Kalla sebagai acting president tidak ada masalah. Tetapi kok tiba-tiba hanya dalam waktu sekian jam ada masalah kan. Kan bisa ditelusuri itu kan cuma satu hari. Apa yang perkembangan satu hari itu kita bisa melihat sebenarnya catatan dari media massa kan. Apakah pada satu hari itu terjadi perkembangan yang luar biasa kan. Disitulah judge-nya antara laporan dan pelaksanaan. Tapi Pak Budiono juga mengatakan sudah ada indikasi kan. Nah, ini kalau saya pikir jangan dulu ke sana. Sekarang tikusnya juga dulu kita tangkap. Melihat kasus ini yang makin ruwet saja nih Pak, penyelesaian seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? tidak perlu kita libatkan pemerintah lagi. Itu di tangan hukum kan, pemerintah jangan mencampuri kan, supaya itu juga hukum kan, supaya hukum bisa berjalan. Jangan dicampur aduk-adukan dulu, karena itu jelas dari penjelasan mantan wakil presiden dan presiden wakil presiden sekarang itu sudah jelas, itu memberi indikasi kan. Nah, sekarang cacar aja itu LPS. Kan nggak mungkin keluar pengeluaran uang tanpa ada perintah kan, nggak mungkin. Demikian ekonom senior Panderaja Silalahi, saya Mandariska.